Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Qidah Tuhawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah atau Hawi Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Dan kita akan membaca sebagaimana biasa, yakni syarah atau penjelasan dari para ulama, di antaranya yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi. Demikian juga dari beberapa syarah atau penjelasan dari buku-buku yang lain. Dan pada pertemuan ini kita masih menyebutkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan di sini oleh Imam At-Tahawi, wa nusbitu al-khilafah ba'da Rasulillah. Kita menetapkan al-khilafah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, awalan di Abu Bakar. Yang pertama adalah untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya adalah untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian juga untuk Utsman radhiyallahu anhu, demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kita sudah menyebutkan pada pertemuan telah lewat tentang manaqib atau fadail, keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhu. Demikian juga Umar bin Khattab, Abu Hafs, demikian juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu majma'in. Dan kita masih di dalam pembahasan tentang kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian juga kita sebutkan tentang fitnah atau ujian ataupun cobaan yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian juga sampai kemudian beliau dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam Al-Khariji. Dan pada kesempatan ini kita akan sebutkan, setelah beliau menyebutkan yakni Al-Imam At-Tahawi, tsumma li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian kekhalifahan adalah untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita akan sebutkan di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yakni permasalahan tentang pergantian antara Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang ditulis oleh, yakni yang beliau dibunuh oleh orang-orang Khawarij yang berkumpul dari Mesir dan yang semisalnya mengepung rumah beliau. Kemudian Ali bin Abi Thalib ditunjuk oleh kaum muslimin sebagai khalifah. Kemudian kita sebutkan dari syarah Ibn Abil Is kecuali Muawiyah radhiyallahu anhu. Demikian juga orang-orang yang bersama dengan beliau yang ada di Syam. Maka pada kesempatan ini akan disebutkan tentang keutamaan, keutamaan dari Ali bin Abi Thalib. Disebutkan di dalam syarah Aqidah Tuhawiyah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is, wa min fadaili amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib, dan di antara keutamaan amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib, disebutkan oleh para ulama bahwa julukan amirul mu'minin atau pemimpinnya kaum mu'minin pertama adalah ditujukan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian juga tentang penanggalan Islam, disebutkan pertama kali adalah di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan menghitung tarikh atau penanggalan itu dari hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Maka disebutkan di sini keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ma fi sahihaini, apa yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Sa'ad bin Abi Waqqas, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anta minni bi manzilati Harun min Musa. Engkau di sisiku adalah seperti kedudukan Harun di hadapan Musa alaihi salam. Ila annahu la nabi ba'di, kecuali tidak ada nabi setelahku. Ya, ini tidak ada kenabian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bukan nabi. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Dan kedudukan Ali bin Abi Thalib seperti kedudukan Harun di hadapan Musa. Nanti kita sebutkan dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Demikian juga waqala sallallahu alaihi wasallam yaum Khaibar. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Khaibar, la'udiyanna rayah godan rajulan, aku akan berikan bendera besok kepada seorang laki-laki. Belum terjadi kejadian itu, tetapi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa besok akan memberikan bendera. Yuhibbullah wa rasulahu. Jadi sebutkan di sini akan berikan bendera besok kepada seorang laki-laki, ya. Yuhibbullah wa rasul. Ya, wa rasulahu, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Sifat yang mulia ini, bahwa orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Yuhibbuhullahu wa rasuluh. Demikian juga Allah mencintai dia, demikian juga Rasulnya. Bahkan disebutkan waktu itu para sahabat berangan-angan juga ingin mendapatkan bendera tersebut, bukan karena kepemimpinan, ya, sebagaimana disebutkan setelahnya, yakni qala fatatawalna laha, maka kami pun ingin mendapat yakni bendera tersebut, bukan karena kepemimpinan, tetapi apa sifat yang terkandung. Karena Nabi menyebutkan orang ini mencintai Allah dan Rasulnya, demikian juga Allah mencintai, demikian juga Rasulnya. Sifat yang kedua ini yang mulia. Kadang-kadang orang mengatakan mencintai Allah, demikian juga mencintai Rasulnya, ternyata amalan dia itu jauh dari sunnah Nabi, sehingga Allah tidak mencintai, demikian juga Rasulnya. Tetapi sifat yang kedua ini, yakni Allah mencintai, demikian juga Rasulnya, menunjukkan apa? Bahwa perlakuan dia, perbuatan dia itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar dia mewujudkan kecintaan tersebut. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu, aku tidak pernah berangan-angan untuk mendapatkan kepemimpinan kecuali di waktu itu. Karena sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang dijanjikan tersebut. Faqala. Kemudian Nabi mengatakan, "Ud'uli Aliyan." Panggilkan untukku Ali. Kemudian disebutkan bahkan Ali waktu itu tidak ada di situ. Bahkan dalam keadaan sakit waktu itu. Fa'ata bihi Armat. Kemudian fa'utiya bihi, didatangkan Ali dalam keadaan beliau sakit mata. Fa'basa 'ala 'ainaihi. Kemudian Nabi meludah di matanya, di kedua mata Ali bin Abi Thalib. Yani di yakni diusapkan di matanya Ali bin Abi Thalib. Kemudian sembuh. Dari situ juga disebutkan bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala tidak bisa tertolak. Kadang-kadang orang tidak menginginkan sesuatu, bahkan tidak ada sama sekali. Tapi demikian rezeki Allah Subhanahu wa taala kadang sampai, walaupun dia yakni tidak ada di situ atau mungkin tidak berusaha, ya. Tapi demikian, dia mempunyai sifat yang mulia waktu itu, kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Wadawa royah ilaih, kemudian diberikan royah bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Fafatahallahu alaih, kemudian Allah membukakan dengan jalan Ali bin Abi Thalib Khaibar tersebut. Ini juga keutamaan Ali berikutnya, bahwa Allah SWT mencintai dia, demikian juga Rasulnya. Kemudian juga disebutkan di sini oleh Ibn Abil Is, di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib juga, walamma nazalat hadhil ayah, maka nuzilat, yakni lama nuzilat hadhil ayah, ketika diturunkan ayat ini, semua dalam surat Ali Imran ayat yang ke-61. Faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Ketika waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang Ahlul Kitab untuk kemudian melakukan mubahalah. Sudah lewat pembahasan tentang mubahalah. Maka dikatakan di situ, di dalam ayat ini tadi, katakan wahai Muhammad, ta'alu, kesinilah kalian. Kita memanggil anak-anak kita, demikian juga anak-anak kalian, Di dalam mubahalah disebutkan di antara syaratnya didatangkan orang-orang yang mereka cintai yang akan melakukan mubahalah itu supaya lebih mantap. Kemudian juga untuk berhati-hati dalam berucap, dipanggil orang-orang yang dicintai dari kerabat dia. Wanisa ana wanisa akum, demikian juga istri-istri kita dan istri-istri kalian. Wa angfusana wa angfusakum, demikian juga diri kita dan diri kalian. Tsumma nabtahil, lanjutannya adalah kemudian kita melakukan mubahalah. Walanatullah ala kadibin, maka lanat Allah untuk orang-orang yang dusta. Ini demikian. Maka kemudian sebutkan di sini ketika turun ayat ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyan, kemudian Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib wa Fatimah, demikian juga Fatimah bintu Rasulillah, wa Hasanan wa Husainan, demikian juga cucunya Nabi, anaknya Ali dan Fatimah radhiyallahu majma'in, Hasan dan Husain. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, Allahumma haulai ahli, ya Allah, mereka ini adalah keluargaku. Jadi termasuk Ali bin Abi Thalib dari keluarga Ahlu Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan hadis ini semua Imam Muslim dari hadis Sa'id Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib. Adapun Ibnu Hajar rahimahullah taala, ini beliau menyebutkan di Fathul Bari, ketika Imam Bukhari membuat kitab Fadha'il As-Sahabah, kitab yang membahas tentang keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di situ keutamaan Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, sudah kita sebutkan itu semua. Kemudian berikutnya adalah keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sungguh Ibnu Hajar ketika beliau memberikan penjelasan hadis Uqtiyanna Rayah, akan berikan bendera. Demikian juga bab yang dibuat oleh Imam Bukhari, manaqib Ali bin Abi Thalib, keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Al-Qurasyi Al-Hashimi Abil Hasan, bapaknya Hasan karena anak beliau yang paling besar adalah Hasan, kemudian Husain. Ibnu Hajar menyebutkan Ali bin Abi Thalib ai Ibni Abdul Muthalib. Abu Thalib bapaknya Abdul Muthalib. Berarti termasuk kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Wa huwa ibnu am Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib itu. Wulida qabla al-bi'tsah bi asr sinin. Dilahirkan sebelum Nabi diutus, ya. Waktu itu Nabi di Mekah. Beliau berumur 40 tahun. Ternyata Ali bin Abi Thalib ini beliau lahir sebelum Nabi diutus sebagai seorang Nabi bi asr sinin, 10 tahun sebelum Nabi diutus. Ala rajih, itu yang rajih, ya, demikian. Bisa ditulis bahwa Ali bin Abi Thalib itu lahir 10 tahun sebelum apa? Sebelum Nabi diutus. Berarti nanti kita akan bicarakan juga nanti dalam sirah insyaallah tentang apa? Tentang Ali bin Abi Thalib juga, termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, berarti kemungkinan apa? Beliau masih berumur 10 tahun, 11 tahun sudah memeluk agama Islam. Dan itu masa-masa sebelum balik. Biasanya balik sebelum, biasanya balik itu umur 14, 15 sekitar itu. Di sini beliau dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi diutus. Wa kana qad rabbahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min sigarihi liqasati mazkur fi siratin nabawiyah. Nabi telah mendidik Ali bin Abi Thalib sejak kecil sebagaimana disebutkan tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sirah, di perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam diurus oleh Abu Thalib, kemudian dilindungi, ya, karena kesukuan, ya, demikian juga kebangsaan dan semisalnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala samahu min sigarihi falam yufarikhu ila an mat. Maka terus-menerus Ali bin Abi Thalib bersama dengan Nabi sejak kecil. Tidak pernah berpisah dengan Nabi sampai Nabi meninggal. Wa ummuhu Fatimah bintu Asad bin Hashim. Ibunya Fatimah, namanya Fatimah. Ibunya Ali, Fatimah juga bintu Asad. Disebutkan oleh munajjar qad aslamat, telah masuk Islam juga. Wa sahibat wa matat fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersahabat dengan Nabi dan meninggal ketika Nabi masih hidup. Ini ibunya Ali bin Abi Thalib dalam keadaan Islam. Adapun Abu Thalib kita mengetahui dalam hadis yakni Rawi Bukhari, demikian juga Imam Muslim juga dari Syaibah bin Husain bahwa meninggal dalam keadaan tidak Islam. Demikian disebutkan. Ibunya Ali ternyata masuk Islam dan meninggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ahmad, qala Ahmad wa Ismail Al-Qadhi wa Nasa'i wa Abu Ali An-Naisaburi. Disebutkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Ismail Al-Qadhi, demikian juga Imam Nasa'i dan Abu Ali An-Naisaburi. Lam yarid fi haqqi ahadin min ashabah. Tidak disebutkan dari salah seorang pun para sahabat fil asanid al-jayyad, dengan sanad yang bagus. Aktsar mimma ja'a fi Ali, dari apa yang datang tentang Ali bin Abi Thalib. Ini bisa ditulis, tidak ada di dalam sanad-sanad itu yang menyebutkan tentang keutamaan Ali melebihi beliau. Yakni hadis-hadis yang disebutkan dengan sanad yang benar itu kebanyakan menyebutkan keutamaan Ali bin Abi Thalib, bahkan melebihi Abu Bakar, demikian juga Umar, demikian juga Utsman. Penyebutannya, adapun kita tetap yakni berakidah, sudah kita sebutkan bahwa Abu Bakar lebih bagus, lebih afdol dari Ali, telah lewat pembahasannya. Tetapi tentang masalah hadis yang menyebutkan tentang banyaknya riwayat tentang keutamaan Ali itu banyak, melebihi yang lain. Ya demikian. Dan benar, bahkan Imam Nasa'i waktu itu ketika yakni beliau ingin membantah orang-orang Nawasib yang menegakkan permusuhan kepada Ali bin Abi Thalib, maka waktu itu beliau membuat buku tentang khasa'is Ali bin Abi Thalib, kekhususan Ali bin Abi Thalib, menyebutkan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib, sampai kemudian Imam Nasa'i beliau dibunuh dengan sebab itu. Demikian disebutkan yang disebab terbunuhnya Imam Nasa'i, karena menyebutkan keutamaan Ali bin Abi Thalib, akhirnya yakni membuat beliau disebutkan terbunuh dengan sebab itu. Untuk membela kebenaran, demikian juga menyebutkan ilmu yang beliau miliki, akhirnya mendapatkan risiko seperti itu. Imam Nasa'i. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar perkataan Imam Nasa'i tadi. Kenapa sebabnya bahwa kemudian kebanyakan hadis itu menyebutkan keutamaan Ali bin Abi Thalib daripada yang lain? Kenapa seperti itu? Sebabnya adalah disebutkan di sini, wa ka'anna sabab dzalika annahu ta'akhkhara. Ya, bisa ditulis. Kenapa banyak hadis yang menyebutkan keutamaan Ali? Karena beliau meninggalnya belakangan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kal ikhtilafi zamanihi wa khuruji man kharaja alaih. Sebab yang kedua, terjadinya perselisihan yang banyak dan banyaknya orang yang keluar dari beliau, memberontak, melawan beliau radhiyallahu anhu. Ya, sebab yang kedua itu. Ini sebab yang pertama karena beliau meninggal belakangan dari yang tiga tadi. Yaitu Abu Bakar, demikian juga Umar, demikian juga Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang kedua, di zaman beliau banyak di situ perselisihan. Banyak orang yang kharaja, yakni yang keluar, yang kemudian memberontak atau yang semisalnya. Bahkan adzalika sababan lintishari manaqibih. Itulah sebab tersebarnya keutamaan Ali bin Abi Thalib. Min kasrati man kana baina wa baina sahabah raddan. Karena antara beliau dan sahabat membantah alaman khalafah terhadap orang yang menyelisih Ali bin Abi Thalib. Ya, bahkan disebutkan mereka itu wattakhadu la'nahu 'alal manabir sana, bahkan dijadikan mimbar-mimbar itu untuk melaknat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan keluarganya. Allahu musta'an. Demikian. Wa sara nas fi haqqi Ali ila bathi fadlihi, disebutkan di sini, ya. Maka menjadilah manusia fi haqqi ala fi haqqi Ali salasah. Maka manusia ketika menghadapi Ali bin Abi Thalib ada tiga kelompok. Ketika menghadapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ada tiga kelompok. Ibnu Hajar mengatakan ahlu sunnah wal mubtadi'ah min al-khawarij wal muharibin lahu min bani Umayyah wa atba'ihim. Yani bisa ditulis bahwa manusia waktu itu terjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah ahlu sunnah. Ya demikian. Sebutkan oleh Ibnu Hajar, kalimat ahlu sunnah sudah ada dulu. Ahlu sunnah ini orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, yang benar. Kemudian wal muqtadiah, orang yang melakukan kebid'ahan minal khawarij, dari kelompok-kelompok khawarij. Kemudian yang ketiga siapa? Wal muharibin lahu min bani Umayyah wa atba'in. Orang-orang yang menyerang, ya, bukan hanya muqtadiah, bahkan orang yang menyerang, memusuhi Ali bin Abi Thalib dari bani Umayyah wa atba'in dan pengikutnya. Ya, demikian disebutkan. Kemudian fahtaja ahlu sunnah maka ahlu sunnah pun membutuhkan ila basri fadu'il ilihi untuk menyebarkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Bakal seru nakil, kemudian banyak di situ dinukilkan. Ini demikian disebutkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga disebutkan ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan wali hadza, sekali menajar di sini ketika memberikan ulasan dari hadis yang dibawa oleh Imam Muslim, hadis Ali bin Abi Thalib sendiri, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW mengatakan, ya, ini Ali membawakan hadis yang dibawa oleh Imam Muslim, bahwa Nabi mengatakan waladhi falaqal habbah wa bar'an nasamah. Nabi mengatakan demi zat yang memecahkan biji-bijian, Allah SWT yang membuat tanaman itu tumbuh, biji itu keluar kemudian tumbuh, wa bar'an nasamah, demikian juga menciptakan jiwa. Innahu la'ahidan Nabi, la'ahdun Nabi SAW, sesungguhnya itu adalah janji Nabi SAW, Allah yuhibbuka, ya, Nabi mengatakan Allah yuhibbuka, tidak ada yang mencintai engkau illa mukmin, kecuali mukmin. Nabi mengatakan tidak ada yang mencintai engkau kecuali mukmin. Wala yubghiduka illa munafiq, tidak ada yang membenci engkau kecuali orang munafik. Jelas di sini menunjukkan akidah kita untuk mencintai Ali bin Abi Thalib. Bahkan Nabi mengatakan tadi tidak ada yang mencintai engkau kecuali mukmin, dan tidak ada yang membenci engkau kecuali munafik. Berarti termasuk tanda-tanda keimanan seorang, demikian juga kemunafikan seorang, diantaranya ini tadi. Dengan dia mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka dia adalah orang yang beriman. Dan orang yang dia itu membenci, yakni Ali bin Abi Thalib, maka termasuk orang yang munafik. Ini demikian. Demikian juga disebutkan, waktu itu berkata Muawiyah radhiyallahu anhu, ini terjadi perselisihan waktu itu Muawiyah, dan kita sudah sebutkan bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib waktu itu, ya, dan semua para sahabat membaiat, demikian disebutkan secara umum demikian. Kemudian Muawiyah tidak disebutkan karena beliau berijtihad bahwa beliau ingin untuk kemudian darah Utsman, karena termasuk dari kerabat dari Muawiyah, untuk kemudian dikisos dulu, ditegakkan. Takutnya nanti kalau kemudian tidak ditegakkan kisos terhadap pembunuh Utsman bin Affan, maka apa? Maka terjadi laknat atau adab Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi adab dari Allah Subhanahu wa taala karena dibiarkan di situ kedzaliman. Ini alasan Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan beliau sudah berkuasa di Syam sebagai gubernur, karena waktu itu Utsman bin Affan menunjuk beliau sebagai gubernur di situ. Demikian juga kuat di situ. Oleh karena itu waktu itu beliau sebutkan karena istihadnya tidak berbaiat kepada Ali. Dan Ali bin Abi Thalib beliau beristihad, dan itu yang benar oleh para ulama, yaitu untuk kemudian berbaiat kepada beliau, kemudian baru apa disebutkan tentang siapa yang melakukan pembunuhan kepada Utsman bin Affan, yang diproses dan sebagainya. Tetapi pertama berbaiat dulu. Dari perbedaan istihad inilah terjadinya perbedaan waktu itu radhiyallahu anhum ajma'in. Disebutkan di sini bahwa Muawiyah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu, "Ma manaka an tasubu Abu Turab?" Apa yang menghalangi engkau untuk mencerca Abu Turab? Abu Turab siapa? Ali bin Abi Thalib. Ketika waktu itu terjadi yakni permasalahan keluarga, ya, Fatimah marah binti Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali pun pergi ke Masjid Nabawi, tidur di situ. Kemudian Nabi datang ke rumahnya Ali, ternyata tidak ada Ali. Kemudian bertanya, di mana dia? Sebutkan terjadi perselisihan antara suami istri. Kemudian akhirnya beliau mendatangi Ali di masjid. Kemudian didapati Ali dalam keadaan tidur di masjid. Waktu itu masih masjidnya dalam keadaan tanah atau pasir seperti itu. Ketika Ali berdiri, ya, dari tidurnya itu dalam keadaan bajunya itu ada bekas-bekas turab. Oleh karena itu Nabi mengatakan, "Kum Abu Turab, kum Abu Turab." Ini berdirilah kamu wahai Abu Turab. Dan Ali merasa senang dengan apa? Dengan julukan itu. Ya. Kemudian di sini katakan Muawiyah mengatakan pada saat, "Kenapa? Apa yang menghalangi engkau untuk tidak mau mencerca Abu Turab?" Yani Ali bin Abi Thalib. Qala, maka berkata Sa'ad bin Abi Waqqash, termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam, "Amma ma dzakarta salasan qala hunna lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." apa yang kamu ucapkan tiga kali itu, Nabi telah mengatakan, falan asubahu, dan aku tidak akan mencercanya. Kemudian sebutkan dalam riwayat yang lain, lau wudi al minsar ala mifroki, kalau diletakkan gergaji di atas kepalaku, ala an asubba alian, untuk aku mencerca Ali bin Abi Thalib, masa baktu abadan, aku tidak akan mencerca Ali selama-lamanya. Ini demikian. Saat mengatakan gitu, kalau kamu letakkan gergaji di atas kepalaku, aku tidak akan mengucapkan cercaan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini demikian terjadi di antara mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dari perbedaan ijtihad. Kemudian juga sebenarnya mengatakan tadi yang kita sebutkan bahwa Nabi SAW beliau mengatakan bahwa kedudukan beliau ya, adalah seperti kedudukannya Harun di hadapan Nabi Musa. Sebagian mengatakan sebagai munajat di sini wastadalla bi haditsil bab ala istihqaqi Ali lil khilafah. Lihat ini ada subat-subat berikutnya juga. Dengan hadis tadi kita sebutkan sebagian mengatakan bahwa yang berhak sebagai khalifah itu adalah Ali. Dengan hadis tadi bahwa kedudukan kamu di hadapanku seperti kedudukan Harun di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Alaihi wasallam. Maka kemudian disebutkan di sini duna ghairihi minas sahabah, bukan selainnya dari para sahabat yang lain. Berdalil itu. Fa inna Harun khalifata Musa, karena Harun itu adalah khalifahnya Musa alaihissalam ketika Nabi Musa di Bukit Tur Sina, maka waktu itu Harunlah yang mewakili Nabi Musa bersama dengan umatnya Nabi Musa. Maka bagaimana jawabannya di sini? Ya, seakan-akan jawaban mereka itu, ya ini mungkin ada sisi kuat dan sebagainya. Maka dijawab di sini oleh Ibn Hajar, diambil dari ucapan para ulama yang lain. Wa ujiba bi anna Harun lam yakun khalifah Musa illa fi hayatihi la ba'da mautihi. Jawaban yang kuat. Bahwa apa? Harun itu tidak menjadi khalifah kecuali di hidupnya Musa alaihissalam. Tidak setelah matinya. Jelas. Jadi waktu itu Nabi Harun itu sebagai khalifah pengganti dari Nabi Musa itu di masa hidupnya Nabi Musa alaihi wasallam. Li'annahu mata qabla Musa bi'ittifaq, karena Harun itu meninggal sebelum Nabi Musa dengan sepakat para ulama. Jelas kan seperti itu. Berarti tidak ada kemudian pendalilan. Karena apa? Karena Nabi Harun itu meninggal ya sebelum Nabi Musa. Maka tidak ada di situ khalifah setelah Nabi Musa. Yani kemudian Harun ditunjuk, tidak. Maka demikian juga dalam permasalahan ini. Kemudian jawaban yang lain. Mana hadis ana mutasilun bi nazilun mini manzilata Harun min Musa. Yani di sini kedudukan saja. Yani karena kedudukan saja dari sisi itu. Al-ittisal madkhul bainahuma laysa min jihati nubuwah, bal min jihati madunha wa wal khilafah. Nabi mengatakan tidak ada nabi setelahku, di sini menunjukkan apa? Tidak secara kenabian, tetapi secara apa? Khilafah saja. Dan itu pun setelah apa? Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu hidup. Demikian. Kemudian juga di situ disebutkan hadis-hadis yang lain yang menjawab tentang masalah ini. Ya, demikian dari keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan kita meyakini bahwa kekhalifahan setelah Utsman bin Affan adalah untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya kita membaca yakni akidah wasithiyah, akidah tahawiyah disebutkan oleh Imam At-Tahawi berikutnya. Setelah beliau mengatakan summa li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa hum al-khulafa ar-rasyidun, dan mereka itu empat tadi yang sudah kita sebutkan pada pertemuan telah lewat, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhu majma'in, maka mereka adalah al-khulafa ar-rasyidun, para khalifah ar-rasyidun yang mendapatkan petunjuk. Wal a'immah al-mahdiyun, dan para pemimpin, para imam-imam al-mahdiyun yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kita berikutnya adalah meyakini mereka para sahabat yang empat itu tadi itu adalah al-khulafa ar-rasyidun. Sering kita mendengar ini al-khulafa ar-rasyidin. Wal a'immah al-mahdiyin. Ya, demikian juga para imam yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di situ, ya, bisa dilihat ucapan Ibn Abil Is, karena disebutkan di antara syarah yang paling bagus tentang akidah tahawiyah. Dan sering kita sebutkan secara umum itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada ini beberapa sisi yang kemudian dikritik oleh para ulama. Ya, oleh Syekh Al-Albani. Demikian ulama-ulama terdahulu. Saya menubas tentang permasalahan yakni pemikiran Murji'ah, ya, yang ada di dalam buku ini. Ya, dibahas dan itu sedikit sekali. Sebagian yakni membawa kepada makna yang lain yang tidak terjatuh padanya Imam At-Tahawi. Tetapi secara umum inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini beliau mengatakan, ya, di antara syarah yang bagus adalah syarahnya Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Dan ulama belakangan banyak yang membahas. Syaikh Shalal Fauzan punya syarah terhadap yakni akidah Tahawiyah, demikian juga ulama yang lain. Berkata Ibnu Abil Is, taqaddamal hadis ats-tsabit fi Sunan wa sahih wa Tirmidzi, telah lewat hadis yang tetap di dalam Sunan Sunan At-Tirmidzi. Ya, demikian juga yang lainnya. Dan Imam At-Tirmidzi mensahihkan, dan hadis ini adalah sahih. Hadis yang masyhur terkenal ini, hadis ini ada di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Hadis nomor 28 di Arba'in An-Nawawiyah. Anil Irbad bin Sariyah, dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan mau'idhah, wa'adha, yakni memberikan mau'idhah. Memberikan nasihat kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau'idhatan balighah, dengan mau'idhah, dengan nasihat yang puncak, yang bagus penyampaiannya. Wa dhuribat minhal uyun, meneteskan air mata dengan sebabnya. Ketika Nabi memberikan mau'idhah ini, para sahabat pun meneteskan air mata. Disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam Jami' Ulum wal Hikam, ini hendaknya juga seorang yang khatib dan semisalnya mempunyai kemampuan untuk ini. Ya, memberikan mau'idhah di waktu-waktunya tepat, membuat orang yang mendengarnya kadang mungkin menangis sebagaimana di sini Nabi SAW melakukan, sampai para sahabat meneteskan air mata. Bahwa jilat min hal qulub, hati-hati itu kemudian bergetar. Faqala qa'il, maka sebagian orang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kana hadhihi mau'idhatu muwaddi', seakan-akan ini adalah suatu mau'idhah, nasihat orang yang mau berpisah, memberikan wada', memberikan perpisahan. Famada ta'had ilaina, apa yang kamu janjikan untuk kami, apa nasihat untuk kami. Lewat yang lain disebutkan fa'usina, ya, berikanlah wasiat kepada kami. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, ya, jadi disebutkan di situ tentang untuk kita berpegang dengan al-khulafa ar-rasyidin. Usikum bisam'i wa ta'ah, aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat, walaupun yang memerintah adalah Abdul Habasyi. Lewat yang lain demikian, walaupun yang memerintah adalah hamba dari Habasyi, dari Ethiopia. Fa'inahu maya isminkum, sesungguhnya orang yang hidup setelah kalian, ba'di, setelahku, ya, disebutkan fasayaro ikhtilafan kathiron, akan melihat dia itu ikhtilaf, perselisihan yang banyak. Bahkan disebutkan, Nabi menyebutkan, setastariku hadil umma ila salasah wasab'ina firqah. Ini sebagian meriwayatkan, ini wahid wasab'ina firqah. Ini Yahudi 73, Nasrani 72, adapun umat Nabi Muhammad menjadi 71 kelompok. Sampai seperti itu. Dan sering kita sebutkan bahwa mereka itu masih umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diancam dengan dosa besar. Ya, karena Nabi mengatakan ummati, umatku. Ya, umat istijabah. Mereka terjatuh kepada dosa besar, tidak sampai kemudian keluar dari agama Islam. Demikian mereka menyebutkan. Jadi berpecah belah menjadi 71 ini masih umatnya Nabi SAW, belum keluar dari Islam, belum. Sebagaimana kita ketahui, mereka terjatuh kepada kabair. Dan termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pelaku kabair itu la yukhlad minar, tidak kekal di dalam neraka. Ini demikian. Ya, mereka tidak kekal di dalam neraka. Jadi akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, atas kalian berpegang dengan apa? Sunnahku. Ya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khalifah ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk, al-mahdiyyin, mendapatkan hidayah, min ba'di, setelahku. Tamassaku biha, berpeganglah kalian dengannya. Di sini Nabi mengatakan berpeganglah dengan apa? Dengan sunnahnya khulafa' ar-rasyidin yang kita sekarang bahasnya. Perintah Nabi untuk kita berpegang dengan khulafa' ar-rasyidin. Sunnahnya khulafa' ar-rasyidin. Siapa itu tadi? Yang empat tadi. Dan Nabi pun telah menyebutkan dalam hadis Sabina, ya, al-khulafa an-nubuwah, ini khilafah yang itu adalah khilafah kenabian, Ya, Nabi menyebutkan khilafatun nubuah salasun sana. Khilafah kenabian itu 30 tahun. Summa yu'tillah mulkahu man yasha. Kemudian Allah berikan kerajaannya kepada yang Allah kehendaki. Berarti khilafah nubuah itu 30 tahun. Setelah disebutkan para ulama bahwa pemerintahan Abu Bakar berapa tahun? 2 tahun. Sanatain wa salasa asyur, 2 tahun. Kemudian Umar ya 10 tahun setengah, ya 10 tahun 6 bulan. Kemudian Utsman berapa? Isnatai asyarah, 12 tahun. Utsman memerintah lama, 12 tahun. Bahkan beliau meninggal sebutkan umurnya melebihi 80 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib arba' sinin wa tis'ah asyur, 4 tahun 9 bulan. Kemudian Hasan berapa? 6 bulan, 30 itu. Ini khulafa ar-rasyidin ini tadi. Yang dimaksud tadi. Berarti Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Itu karena dia ya ini yang dihitung dalam waktu yang enggak lama tadi. Jadi Nabi menyebutkan untuk kita termasuk perintah di sini untuk kita berpegang dengan sunnah Nabi demikian juga sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di setelahku tamasaku biha. Berpeganglah dengannya wa'addu alaih bin nawajid dan gigitlah dengan nawajid. Nawajid itu gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Muhdats itu baru artinya. Fa inna kullu bid'atin dhalalah, sungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ini demikian. Ini perintah untuk kita berpegang dengan apa? Sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Kemudian disebutkan panjang lebar oleh Ibnu Rajab al-Hambali. Ini beliau menyebutkan di Jamul Ulum wal Hikam dan disebutkan juga oleh para ulama bahwa di antara penjelasan atau syarah yang paling bagus dari Arba'in Nawawi itu siapa? Dari Ibnu Rajab al-Hambali. Ya, Ibnu Rajab al-Hambali. Di situ banyak, bukan Imam Nawawi sendiri mensyarahnya, Imam Daqiq al-Aid juga mensyarah, yang belakangan juga Syaikh Utsaimin punya syarah terhadap Arba'in Nawawi. Tapi disebutkan bahwa yang menyeluruh pembahasannya itu adalah pembahasan Ibnu Rajab al-Hambali di dalam Jamil Ulum wal Hikam. Beliau menyebutkan ketika Nabi menyebutkan sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku akan mendapati di situ perselisihan yang banyak, maka beliau mengatakan hadza ikhbarun minhu sallallahu alaihi wasallam bima waqa'a fi ummatihi. Ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang terjadi dari umatnya. Tidak bisa kita lepas. Wah, aku mau ini tidak bisa keluar dari ini, tidak bisa. Nabi menyebutkan akan terjadi perselisihan. Min kasratil ikhtilaf fi usuliddin wa furu'ih. Terjadinya perselisihan yang banyak dalam hal usuluddin. Ini dasar istilahnya tauhid, dengan juga akidah. Dan yang cabang-cabang, walaupun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ini membantah ucapan pembagian agama usul dan furu', tapi demikian yang dikenal di antara umat. Wa bil a'mal wa aqwal wal i'tiqadat, demikian juga perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, keyakinan-keyakinan, di situ terjadi ini perselisihan. Ini demikian pengabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annaha kulluha finnar, sesungguhnya semua itu di neraka, illa firqah wahidah, kecuali kelompok yang satu. Dan tadi kita sebutkan mereka masih umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diancam dengan neraka. Wa hiya man kana ala ma huwa alaihi washah. Wa ashabuhu wa ashabi, yaitu orang-orang yang di atasnya Nabi dan para sahabatnya. Ini demikian. Ibnu Hajar menyebutkan seperti itu. Dan sunnah itu adalah at-tariqah al-maslukah. Namanya sunnah, sunnah itu beliau menyebutkan definisinya adalah jalan yang ditempuh. Ya, bisa ditulis sunnah di sini menurut Ibnu Rajab adalah itu. Yang kita kenal di dalam ilmu hadis yaitu ucapan, demikian juga perbuatan, kemudian Nabi membiarkan, ya, demikian juga ini keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah. Adapun di sini beliau mengatakan sunnah itu adalah jalan yang ditempuh. Wa ismilu dalika at-tamasuk bima kana alaihi huwa wa khulafa'uhu ar-rasyidun min al-i'tiqad wal amal wa aqwal. Masuk di situ berpegang dengan apa yang ada padanya Nabi dan khulafa ar-rasyidin dari keyakinan dan perbuatan dan aqwal. Ini ucapan-ucapan. Ini demikian. Adapun bid'ah itu definisinya adalah ya at-tariqah al-mukhtar'ah tudawi syariah. Yuksad bihi at-taqarrub ila Allah, jalan yang dibuat-buat, ya, yang dia itu dibuat belum pernah sebelumnya. Kemudian dimaksudkan di situ untuk apa? Untuk menyaingi syariat, itu bid'ah. Kemudian disebutkan di sini, wal khulafa ar-rasyidun, khulafa ar-rasyidin siapa? Mereka adalah Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Demikian. Sebagaimana dalam hadis Safinah yang tadi kita sebutkan, hadis yang sahih. Sebagian mengatakan juga Umar bin Abdul Aziz, ya Umar bin Abdul Aziz dikatakan sebagai termasuk khulafa ar-rasyidin. Sebagian mengatakan seperti itu. Dan kita sudah sebutkan, sebagian ini mengatakan Umar bin Abdul Aziz lebih bagus dari Muawiyah radhiyallahu anhu karena terjadi perselisihan dengan Ali bin Abi Thalib. Kita sebutkan dulu ucapan para ulama bahwa gubar Muawiyah, yakni debunya yang diterbangkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ketika beliau menaiki kuda bersama dengan Nabi melakukan pertempuran peperangan di zaman Nabi, debunya saja itu. Ini debunya Muawiyah itu ketika ikut perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih bagus, khairun, lebih bagus dari Umar bin Abdul Aziz wa ahli baitihi. Lebih bagus dari Umar bin Abdul Aziz dan keluarganya. Sampai disebutkan seperti itu. Karena suhbah, pertemuan dengan Nabi dalam keadaan Islam itu tidak ada yang menandingi. Dari kedudukan-kedudukan setelahnya tidak ada. Sampai mereka mengatakan seperti itu. Kemudian dibahas di sini oleh Ibnu Rajab al-Hambali, waqad ikhtalafa ulama fi istima'il khulafa al-arba'ah hal huwa ijma'. Ini permasalahan apa? Permasalahan apabila khulafa al-arba'ah, yakni yang empat tadi itu sepakat, apa itu dikatakan ijma'? Terjadi perselisihan. Ini dibahas tentang masalah usul fikih. Kalau mereka sepakat umpamanya empat ini apakah termasuk ijma'? Demikian juga kita contohkan umpamanya ya seperti masalah azan dua kali di hari Jumat, ya. Maka dulu ini perbuatan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika banyak, ya, dari para sahabat, demikian juga tabiin yang tidak mendengar adzan dan sebagainya, ada yang beliau menganjurkan adzan di Zaura, yang di pasar yang ada di Madinah. Maka itu istihad beliau. Sebagian disebutkan dari sahabat mengingkari. Maka seperti ini ulama alam tidak termasuk, ya, dari sunnah. Yang kemudian kita mengambilnya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Hasyim, beliau mengatakan ketika membantah permasalahan ini, beliau mengatakan Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Yani sunnah dari khulafa ar-rasyidin yang al-mahdiyin yang mendapatkan hidayah. Maka beliau mengatakan waktu itu Utsman dalam keadaan dalam permasalahan ini tidak di atas petunjuk. Demikian ya. Ibnu Hasyim menyebutkan seperti itu, membantah itu. Yang kita diperintahkan adalah apa? Sunnah yang di situ mahdiin di atas petunjuk Nabi SAW. Demikian beliau mengatakan. Ibnu Hazm mengatakan seperti itu. Dalam hal ini kan tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Juga terjadi perselisihan para ulama. Ini Rajab menyebutkan juga di sini. Wa mislu ma jama'a alaihin nas fi talaq ats-tsalats. Ya, seperti seseorang yang dia itu mengumpulkan talak tiga. Ya, kalau dalam masalah fikih itu adalah talak tiga. Mengatakan pada istrinya umpamanya kamu tak cerai, kamu aku talak satu majelis tiga kali bilang seperti itu. Maka ini perselisihan yang sangat besar di antara para ulama. Bahkan di hay'ah kibarul ulama terjadi perselisihan. Bagaimana ini? Ini orang mengatakan pada istrinya kamu tak cerai tiga langsung di majelis wahid. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjadikannya jatuh, sudah pisah, tidak boleh kembali lagi. Kecuali menikah dengan suami yang lain baru bisa kembali. Ya, adapun di zaman Nabi tidak. Ya, demikian disebutkan. Maka di sini terjadi perselisihan. Ulama alam yang benar adalah tidak terjatuh. Ya, walaupun seperti di Indonesia dan sebagainya, mazhab Syafi'i sebutkan bahwa jatuh permasalahan ini. Bahkan di Hakim Baru Ulama di situ Syekh bin Baz sendirian. Beliau yang mengatakan tidak jatuh, yang lainnya mengatakan jatuh. Jadi jatuh talak itu harus pisah. Ini demikian. Jadi permasalahan ini juga, apakah kemudian termasuk ini sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang kemudian kita berpegang padanya? Jadi dibicarakan dalam permasalahan ini. Demikian juga waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Juga alasan Umar disebutkan alasannya adalah manusia bermudah-mudah, bergampang-gampang ketika yakni mentalak istrinya. Karena marah, ya, walaupun marah sedih dibicarakan, ini mereka bermudah-mudah. Demikian juga waktu itu untuk yakni campukan orang yang dia itu minum minuman keras, Maka waktu itu Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menambah campukan. Ya, di atas ya, dua kali apa yang di zaman Nabi SAW. Demikian. Ini beliau mempunyai kebijakan seperti itu. Karena manusia mulai bermudah-mudah dalam hal kemaksiatan itu. Ini juga dibicarakan. Apakah termasuk di sini kemudian kita hendaknya berpegang dengannya? Sunnah Khulafa Ar-Rasyidin ya, di antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sini. Walaupun di zaman Nabi tidak. Ini dibicarakan. Ya, kesimpulannya tadi ada tetap kita, yakni selama itu adalah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian Ibnu Rajab menyebutkan, wa innama wusifa al-khulafa bil-rasyidin, yakni kita berpegang hendaknya kepada khulafa ar-rasyidin. Kenapa disifati al-khulafa ar-rasyidin? Li'annahum araful haq, karena mereka itu mengenal kebenaran. Wa qadaw bihi, kemudian melakukan dengan yang mereka ketahui itu. Farasyid bidul gawi, bisa ditulis, yakni rasyid, rasyid itu adalah kebalikan dari orang yang melenceng, gawi. Wal gawi, gawi itu apa gawi? Man arafal haq wa amila bi khilafih. Gawi itu orang mengetahui kebenaran tapi beramal kebalikannya. Tahu benar tapi apa? Beramal kebalikannya. Jadi disifati ulama ar-rasyidin karena mereka itu rasyid lawan dari gawi ini tadi. Gawi itu orang yang mengatai kebenaran tapi tidak beramal. Wa bi riwayatil al-mahdiyyin, adabun al-mahdiyyin, yakni apa makna mahdiyyin? Ibnu Rajab mengatakan Allah yahdihim lil haq, Allah memberikan hidayah kepada mereka kepada kebenaran. Bahkan disebutkan di dalam tafsir itu ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan pada mereka. Langsung disebutkan jalannya Abu Bakar dan Umar. Jalannya Abu Bakar dan Umar langsung. Jalannya, yakni orang yang mendapatkan, yakni jalannya orang yang di atas petunjuk itu jalannya Abu Bakar dan Umar. Maksudnya itu adalah demikian. Jadi mereka ini adalah Allah memberikan hidayah kepada mereka kepada kebenaran. Wala yudhilluhum anhu, dan tidak Allah sesatkan dari kebenaran. Fal aqsam salasah. Maka terjadi di sini tiga pembagian. Rasyid wa gawin wa dol. Orang di atas petunjuk, demikian juga orang yang gawi tadi, tahu ilmu tapi tidak melaksanakan, dan orang yang sesat. Ya, sebagaimana tadi disebutkan. Ini disebutkan di sini oleh Ibnu Rajab. Kemudian juga addu alaih bin nawajid. Nawajid itu adalah al-adros, yakni gigi geraham. Insyaallah demikian kita teruskan pembacaan Sirah Nabawiyah.